Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab At-Thaharah, dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang pada pertemuan lalu kita sudah memulai masuk pada pembahasan tersebut. At-Thaharah dalam kitab-kitab fikih, termasuk dalam kitab fikih yang sedang kita baca dan kita pelajari, menjadi pembahasan yang pertama karena At-Thaharah ini memiliki kedudukan yang sangat penting. At-Thaharah sebagai kunci dari sholat dan termasuk salah satu rukun apa salah satu syarat sholat yang paling ditekankan, dan syarat itu harus mendahului pada yang disyaratkan. Karena itu pembahasan At-Thaharah mendahului pembahasan sholat, dan yang dituju itu adalah sholatnya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis yang diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Madani, Ibnu Majah, meriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Miftahus salati at-tahuru." Kuncinya salat itu adalah at-tahur, bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Pengharuman salat adalah takbir. Wa tahliluha at-taslim. Dan penghalalan salat adalah salam. At-thaharah sebagai syarat sahnya salat dan kunci salat, bahwa salat itu tidak akan terwujud. Amal sholat tidak akan terwujud, tidak akan sah apabila syaratnya itu tidak terpenuhi. Karena itu wajib adanya syarat at-thaharah sebelum memulai sholat. Dan syarat itu adalah suatu yang harus ada sejak awal amalan sampai akhir amalan. Ya, seperti thaharah sebagai syarat sholat, sejak awal sholat sampai akhir sholat, thaharah ini harus ada. Itu syarat. Baik, kita lanjutkan. Wat thaharatu ala qismaini. Dan thaharah itu ada dua macam. Al-qismul awal, macam yang pertama, thaharatun ma'nawiyatun. Yang pertama adalah thaharah ma'nawiyah. Toharoh ada dua macam. Macam yang pertama adalah toharoh maknawiyah. Toharoh yang maknawi. Maknawi itu lawan dari hissi. Kalau hissiyah itu yang indrawi, yang bisa dijangkau oleh indra. Kalau maknawiyah itu adalah maknawi yang tidak bisa dicapai oleh indra. Wahiyya toharatul qalbi minasyirki wal ma'asi. Toharah maknawiyah adalah toharatul qalbi, sucinya hati, minasyirki wal ma'asi, dari kesyirikan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa kulli ma rona alaih, dan semua yang mengotori hati. Ini yang pertama dari macam toharah adalah toharah maknawiyah, yaitu sucinya hati dari kesyirikan, dari kemaksiatan-kemaksiatan, dan dari semua yang mengotori hati. Wahiya ahammu min toharatil badan. Dan toharah maknawiyah ini lebih penting dibandingkan toharohnya sucinya badan. Wala yumkinu antatahakkaqa toharatul badan ma'a wujudi najasi syirki. Dan tidak mungkin mewujudkan sucinya badan dengan adanya najis kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, innamal musyrikuna najasun. Tidak lain, orang-orang musyrik itu adalah najis. At-Taubah ayat yang ke-28. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, innamal musyrikuna najasun. Tidak lain, orang-orang musyrik itu adalah najis. Orang-orang musyrik najis ini adalah karena kesyirikan yang ada pada hati mereka. Kesyirikan yang ada pada hati mereka. Dan najis di sini adalah najis yang maknawi, bukan hadis yang hissi. Orang-orang musyrik itu najis adalah karena kesyirikan yang ada pada mereka. Najisnya adalah najis maknawi, najis hatinya. Bukan najis yang hissi, bukan najis yang zahir. Adapun badannya orang musyrik, dari sisi najis atau tidak, suci atau tidak, sama seperti badannya orang Islam. Ya. Kulitnya, dagingnya orang musyrik sama seperti kulitnya orang Islam. Maksudnya dari sisi tidak najis. Ya. Keringatnya orang Islam tidak najis. Keringatnya orang kafir, orang musyrik juga tidak najis. Ya. Rambutnya orang Islam tidak najis. Maka rambutnya orang musyrik atau orang kafir juga tidak najis. Semua yang tidak najis pada orang Islam, tidak najis juga pada orang kafir atau orang musyrik. Semua yang najis pada orang Islam, najis pula pada orang musyrik, orang kafir. Seperti air kencing, tinja, darah haid, darah nifas. Dan yang lainnya yang najis-najis itu, yang najis pada orang Islam, najis pula pada orang musyrik. Ya, air kencingnya orang Islam najis, air kencingnya orang kafir, orang musyrik juga najis. Tinjanya orang Islam najis, tinjanya orang musyrik, orang kafir juga najis. Yang suci pada orang Islam, suci juga pada orang musyrik atau orang kafir. Yang najis pada orang Islam, najis pula pada orang kafir. Sedangkan yang dimaksud dengan ayat ini, surat At-Taubah ayat yang ke-28, innamal musyrikuna najasun, tidak lain orang-orang musyrik itu adalah najis, maksudnya adalah najis maknawi, najis hatinya dengan kesyirikan yang ada. Nah. Seperti perbuatan apa judi, kemudian berhala yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah rijzun min amali syaitan. Itu najis dari perbuatan setan, itu adalah najis yang maknawi. Perbuatan judi itu najis, tapi najis maknawi ya, perbuatannya yang najis, bukan kalau disentuh najis, bukan. Seperti najisnya kesyirikan. Nah, sucinya hati, sucinya hati dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dan semua yang mengotori hati ini lebih penting dibandingkan sucinya badan. Dan diterimanya amalan yang zahir ya, seperti sholat, zakat, puasa, dan amalan-amalan ibadah yang lain, itu apabila hatinya itu suci dari kesyirikan, dari kekafiran. Al-qismu thani at-ta'aratul hissiyatu, macam yang kedua, at-taharatul hissiyah, taharah yang hissiyah, taharah yang hissiyah, yang indrawi, ya, yang bisa dicapai, dijangkau oleh indra, ya, yang zahir, itu hissiyah, bisa dilihat, ya, bisa disentuh, bisa dibau. Itu hissiyah. Seperti air kencing. Ini hissiyah. Wujud nyatanya ada kelihatan. Baunya bisa tercium. Ya. Kemudian wujudnya, warnanya juga kelihatan. Ya. Kemudian rasanya juga ada. Rasanya seperti apa, yang gak tahu, yang jelas ada. Itu hissi ya namanya. Ya, hissi. Nah. Syirik najisnya maknawi. Air kencing dan yang semisalnya najisnya hissi. Nah. Wasayati tafsilul qawli fiha fil asturil fil asturit taliyati. Dan akan datang perincian, wasayati tafsilul qaul, dan akan datang perincian pembahasan fiha tentang toharah hisiyah fil asturit taliyah pada tulisan berikut. Astur itu al-kitabah, fil asturi fil kitabati at-taliyah, pada tulisan berikut. Ta'rifuha, definisi at-taharah. Athani yang kedua, ta'rifuha, ta'rifu taharah, definisi at-taharah. At-taharah ini istilah yang sering kita dengar, sering kita sebut. Nah, dan juga sering kita baca. Apa takrif definisi at-taharah? Maka di sini akan kita baca. Wa hiya fil lughati an-nadhafatu wan nazahatu minal aqdhari. Wa hiya, dan taharah menurut bahasa adalah, taharah menurut bahasa, yaitu menurut makna harfiahnya, An-nadhafatu wan-nazahatu, bersih dan suci minal aqdhari, dari kotoran. Ini makna atau definisi at-taharah menurut lughah, menurut bahasa. An-nadhafatu wan-nazahatu minal aqdhar, bersih dan suci dari kotoran. An-nadhafah wa nazahah minal aghdar, al-aghdar sama dengan al-adnas, kotoran. Wa fil istilahi raf'ul hadathi wa zawalul khabathi. Wa fil istilah, dan definisi toharah menurut istilah adalah, dan takrif definisi toharah menurut istilah, yaitu istilah syariat, adalah raf'ul hadas wa zawalul khobas, menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Al khobas an najas, menghilangkan hadas, raf'ul hadas wa zawalul khobas, dan menghilangkan najis. Al-khobath an-najas, raf'ul hadathi wa zawalul khobath. Raf'ul hadath sama dengan irtifa'ul hadath, menghilangkan hadath. Wa zawalul khobath, al-khobath an-najas, wa zawalul khobath wa zawalul najasi, dan menghilangkan najis. Ini makna toharah menurut istilah. Ya. Jadi toharah menurut istilah syariat itu adalah menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Sehingga pembahasan kitab at-toharah adalah pembahasannya sekitar berkisar menghilangkan najis dan menghilangkan hadas. Karena yang dimaksud dengan at-toharah itu adalah menghilangkan najas dan menghilangkan najis. Wal muradu birtifa'il hadathi izalatul wasfil mani'i minas sholati bisti'malil ma'i fi jami'il badan. Dan yang dimaksud menghilangkan hadas adalah menghilangkan sifat yang menghalangi sholat dengan menggunakan air pada seluruh badan. Yang dimaksud dengan irtifa'ul hadas, menghilangkan hadas, adalah izalatul wasfil mani'i, menghilangkan sifat yang menghalangi minas sholati sholat dengan menggunakan air pada seluruh badan. Ingkanal hadatsu akbar, jika hadas itu hadas besar. Wa ingkana hadatsan asghar yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu'i biniyatin. Dan jika hadas itu hadas kecil, wa in kana hadatsan asghar, itu wa in kanal hadatsu hadatsan asghar, dan jika hadas itu hadas kecil, cukup dengan menggosokkan atau menyiramkan air pada anggota wudu biniyatin, dengan niat. Jika hadas itu hadas kecil, cukup dengan menggosokkan air, ya, mururuhu mururul ma', mururul ma', menggosokkan atau menyiramkan air pada anggota-anggota wudu biniyatin, dengan niat. Wa in faqadal ma'u, aw ajaza anhu istamala mayanubu anhu wa huwa turab, dan jika tidak ada air, wa in faqadal ma, dan jika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air, ajaza anhu, dan jika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air, istamala menggunakan ma yanubu anhu, yang menggantikan air, wa huwa turab, yaitu tanah. Ala sifatil ma'muri biha syar'an, dengan sifat, dengan cara yang diperintahkan oleh syariat. Wa sayati dzikruha insyaallahu fi babit tayammum, dan akan datang penyebutannya insyaallah pada bab tayammum. Jadi yang dimaksud dengan menghilangkan hadas itu adalah menghilangkan sifat yang menghalangi sholat, menghilangkan sifat yang menghalangi sholat. Karena hadas itu bisa dilihat di bawah itu, di catatan kaki ada, al-hadatsu huwa wasfun qa'imun bil badan yamna'u minas sholati wa nahwiha mimma yushtaratu lahu at-taharah. Hadas itu adalah sifat yang ada pada badan. Hadas itu sifat yang ada pada badan yang menghalangi sholat dan yang semisal sholat dari perkara-perkara yang disyaratkan toharoh. Jadi hadas itu adalah sifat yang ada pada badan, sifat yang ada pada tubuh manusia. Sifat itu menghalangi sholat dan yang semisal sholat dari amalan-amalan yang disyaratkan untuk toharoh seperti toaf dan yang semisalnya. Jadi hadas itu sifat, bukan zat ya. Hadas itu bukan zat, tapi itu sifat ya. Sifat yang abstrak, yang tidak kelihatan ya. Bukan zat ya. Kalau najis itu zat, ada zatnya. Sedangkan hadas itu sifat, sifat yang ada pada badan, yang ada pada tubuh manusia, yang sifat itu menghalangi sholat. Kalau ada sifat pada badan seseorang, kalau ada sifat tersebut, yaitu hadas pada badan seorang, maka orang itu gak bisa melakukan sholat ya. Sholat terhalang. Nah, orang itu akan bisa melakukan sholat, sholat akan bisa dilakukan apabila hadas itu dihilangkan. Wahwa nawani, dan hadas itu ada dua macam. Hadas itu ada dua macam. Hadasun asghar, yang pertama hadas asghar, hadas kecil. Wahwa alladhi yakumu bi'a'adha'il wudu, hadas kecil itu adalah hadas yang berada pada anggota-anggota wudu. Jadi hadas kecil itu adalah hadas yang berada pada anggota-anggota wudu. Ya. Sifat yang menghalangi sholat, ya, yang menghalangi sholat dan membatalkan sholat, yang ada pada anggota wudu. Anggota wudu itu wajah, kemudian kedua tangan sampai siku-siku, kepala, kaki sampai kedua mata kaki. Lah hadas kecil itu berada pada anggota wudu. Karena itu cara menghilangkan hadas kecil adalah dengan wudu. Ya. Karena hadas itu adalah sifat, maka cara menghilangkannya ya bukan seperti menghilangkan zat. Ada orang yang akhlani yang mengedepankan akal yang standar segala sesuatu, itu dasarnya akal, benar dan salahnya dasarnya akal. Mereka itu mempertanyakan tentang wudu. Orang buang air kecil atau orang kentut, loh kok yang dicuci itu tangan dan anggota wudu? Kata mereka, ini gak masuk akal. Ya gak masuk akal kalau akal-akal semacam kamu. Ya. Tong hadas itu bukan zat. Hadas itu adalah sifat. Ya. Sifat yang ada pada badan. Cara menghilangkan sifat itu, ya, pegangannya itu adalah syariat. Ya. Untuk hadas kecil yang berada pada anggota wudu, cara menghilangkannya itu adalah dengan wudu. Ya. Bukan dengan dicuci, karena hadas itu bukan zat seperti najis. Ya. Kal kharij minasabilain, seperti al kharij, semua yang keluar dari dua jalan. Min baulin, ya, seperti air kencing, waqa'itin dan gha'it, tinja, ya. Semua yang keluar dari dua jalan, ini hadas. Semua yang keluar dari dua jalan ini menyebabkan, melahirkan hadas kecil, ya, yang mengharuskan wudu. Yang keluar dari dua jalan, jalan depan, jalan belakang, kubul, dubur, baik yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar, kalau keluar dari dua jalan itu, maka akan menimbulkan hadas kecil. Yang biasa keluar ya seperti kentut, buang air kecil, buang air besar, darah haid, darah nifas, ini biasa keluar. Yang tidak biasa keluar ya bisa mungkin orang sakit, keluar hewan, ya. Seperti keluar hewan, apa itu, ulat atau cacing, ya, dari dubur, itu membatalkan wudu. Dan itu menimbulkan hadas kecil. Atau mungkin juga yang keluar itu batu, batu kecil atau pasir, ya, keluar dari kubul atau keluar dari dubur, itu juga membatalkan wudu. Semua yang keluar dari dua jalan, itu jalan depan atau jalan belakang, kubul atau dubur, itu menimbulkan hadas. Hadas kecil. Termasuk yang menimbulkan hadas kecil nanti juga akan kita baca dalam pembatal-pembatal wudu, yaitu tidur, ya. Tidur menyentuh kemaluan tanpa pembatas menurut pendapat sebagian ulama, makan daging unta. Ini perkara-perkara yang menimbulkan hadas kecil. Wa yartafi'u hadza bil wudu, dan menghilangkan hadas kecil ini dengan wudu. Yang kedua, wa hadatsun akbar, hadas besar. Macam hadas yang kedua adalah hadas akbar. Wa huwa alladhi yaqumu bil badan kullihi. Hadas besar itu adalah hadas yang berada pada seluruh badan. Hadas besar itu hadas yang berada pada seluruh badan. Kal janabah, seperti janabah, junub. Ya. Janabah itu seperti hubungan suami istri. Meskipun enggak keluar air mani. Itu janabah. Menimbulkan hadas besar. Kemudian keluar air mani. Ya. Baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Dalam keadaan tidur, seperti mimpi basah, ihtilam, atau tidak, keluar air mani, itu juga menimbulkan hadas besar. Ya. Seperti haid, nifas. Nah. Dan hadas besar itu berada di pada seluruh tubuh. Karena itu wahala yartafi'u bil ghusli, dan ini akan hilang dengan mandi. Mandi ke seluruh tubuh, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wa ala hadza fataharatul hadats kubra wa hiyal ghuslu wa sughra wa hiyal wudu. Dan atas dasar ini, wa ala hadza, dan atas dasar ini, maka sucinya hadas besar adalah mandi. Dan sucinya hadas kecil adalah dengan wudu. Wa badalu minhuma inda ta'adzurihi wa huwa tayamum. Dan ganti dari keduanya ketika ada inda ta'adzurihima, ketika tidak memungkinkan, sulit untuk melakukan keduanya, ya, hadas kecil menghilangkannya dengan wudu. Kemudian tidak ada air, atau ada air tapi tidak mampu menggunakan air. Kemudian hadas besar menghilangkannya dengan mandi, karena sakit tidak mampu, atau mampu tapi memadorotkan, membahayakan kalau menggunakan air, atau karena tidak ada air untuk mandi, maka sebagai gantinya adalah at-tayamum. Tayamum. Dan tayamum untuk menghilangkan hadas kecil sebagai ganti dari wudu, dengan tayamum untuk menghilangkan hadas besar, menggantikan mandi, sama caranya. Caranya sama. Bukan kalau tayamum untuk wudu itu hanya mengusap tangan dan wajah, tayamum untuk pengganti mandi mengusapkan debu ke seluruh tubuh, tidak. Tapi caranya sama. Insya Allah ini akan datang pembahasan dan penjelasannya pada babnya. Nah, ini yang dimaksud dengan hadas. Saya kira jelas tentang apa itu makna hadas. Kemudian yang berikutnya, wal muradu bizawalil khabath, dan yang dimaksud dengan menghilangkan khabath, aizawalun najasah minal badan wa saub wal makan. Dan yang dimaksud dengan menghilangkan khabath adalah menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat. Menghilangkan khabath maksudnya adalah menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat. Karena al-khabath itu maknanya adalah an-najasah. Nah, apa itu najis? Najis itu apa? Najis, apa itu najis? Kotoran. Tidak semua kotoran itu najis. Ya. Tidak semua kotoran itu najis. Tidak semua yang kotor itu berarti najis, tidak. Najis itu adalah an-najasuhwa. Najis adalah mustaqdharun yamna'u min sihhatil ibadah. Najis itu adalah kotoran yang menghalangi sahnya ibadah. Kotoran yang menghalangi sahnya ibadah, yaitu ibadah sholat, itu najis. Nah. Seperti ya, dahak itu kotor, tapi bukan najis, karena tidak menghalangi sahnya sholat. Ya. Tai ayam itu kotor, tapi tidak menghalangi sahnya sholat. Maka tai ayam bukan najis. Ya. Kotoran kambing itu kotor, tetapi tidak menghalangi sahnya sholat. Karena itu tai kambing bukan najis, kotor tapi bukan najis. Ya. Darah najis apa bukan darah? Hah? Darah najis apa bukan? Najis ya. Darah yang najis itu darah haid. Ya, selain darah haid, itu tidak najis berdasarkan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Darah itu bukan najis. Sebagai nanah juga kotor tapi tidak najis. Dengan demikian, najis itu bukan kotoran tertentu, bukan kotoran, bukan semua kotoran itu najis. Tapi kotoran tertentu yang menghalangi sahnya sholat, nah, itu najis. Nah. Dan itu nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam pembahasan najis. Lah, menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat, caranya itu adalah bitanqiyatihi, dengan membersihkannya. Nah, kalau najis ini adalah zat, ada zatnya. Beda kalau hadas-hadas itu sifat, bukan zat. Sedangkan najis ini zat. Ya. Karena itu cara menghilangkan najis itu dengan membersihkan. Menghilangkan najis dari badan. Membersihkan najis dari badan. Menghilangkan najis dari pakaiannya, membersihkan pakaian dari najis. Demikian juga tempat. Fathaharatul hisyatu ala nau'aini. Toharatu hadatsin wa takhtassu bil badan wa taharatu khabathin wa takunu fil badan wa thawbi wal makan. Fathaharatul hisyah, maka taharah hisyah, taharah yang hisyah, yang indrawi, ada dua macam, yaitu taharatu hadatsin, taharahnya hadas, yaitu suci dari hadas, wa takhtassu bil badan, dan taharah mensucikan hadas itu khusus pada badan, ya, karena hadas itu sifat yang menempati badan. Hadas itu tidak bisa menempati pakaian, hadas tidak bisa menempati tempat selain badan. Hadas itu tempatnya ya di badan, hanya bisa ada dan hanya bisa menempati badan tubuh manusia. Hadas tidak bisa menempati selain badan, selain tubuh manusia. Wa taharatu khabathin, dan suci dari najis atau mensucikan najis, wa takunu fil badan wa thawb wal makan, dan mensucikan najis itu pada badan, pakaian, dan tempat. Wal hadats ala nau'aini, dan hadats ada dua macam. Hadats asghar wa huwa ma yajibu bihil wudu. Hadats ada dua macam, yaitu hadats asghar. Hadats asghar, hadats kecil, yaitu hadats yang dengan hadats itu wajib wudu. Wa hadatsun akbar, dan yang kedua adalah hadats akbar, wa huwa ma yajibu bihil ghuslu, yaitu hadats yang karenanya wajib mandi. Wal khobas ala salasati anwa, dan khobas najis ada tiga macam. Khobasun yajibu ghusluhu, najis yang wajib untuk mencucinya. Wa khobasun yajibu nadhuhu, dan najis yang wajib memercikinya. Wa khabathun yajibu mashuhu, dan najis yang wajib untuk menggosoknya, mengusapnya atau menggosoknya. Jadi najis ini ada tiga macam. Yang pertama, najis yang wajib dicuci, ya, seperti najis yang mengenai badan, mengenai pakaian. Kemudian yang kedua, najis yang wajib untuk memercikinya, yaitu air seperti air kencing bayi laki-laki. Air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air susu ibu, ya. Kalau pakaian terkena air kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan, ya, Pak, belum makan makanan kecuali air susu ibu, maka cara mencuci, cara mensucikannya cukup untuk diperciki, ya, dipercikan air pada pakaian yang terkena air kencing itu. Yang ketiga adalah najis yang wajib untuk menggosokkannya, seperti sendal atau sepatu yang menginjak najis, maka cara mensucikannya itu cukup digosokkan ke tanah, ya, cukup digosokkan ke tanah, maka itu sudah suci. Dan untuk sholat itu sah. Kalau ada yang bertanya, apa itu sudah suci? Sudah, karena syariat menetapkan suci. Ya. Syariat mengatakan menetapkan suci. Kan masih, mungkin masih ada baunya. Betul, tapi syariat sudah menetapkan suci, maka itu suci. Dan syariat telah menentukan caranya. Dengan cara itu, maka suci. Dan syariat sudah menganggap suci. Seperti wanita. Pakaian wanita yang panjang ketika jalan melewati atau melewati atau menyentuh kotoran yang ada di tanah atau di jalan, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, langkah-langkah setelahnya itu mensucikannya, ya. Maka enggak usah ragu, pakaian itu suci sudah, karena syariat menetapkan seperti itu. Kita masuk pembahasan berikutnya. Al-mas'alatu tsaniyatu. Al-ma'ul ladzi tahsulu bihi ath-thaharah. Masalah yang kedua. Al-ma'ul ladzi tahsulu bihi ath-thaharah. Air yang dengannya terjadi ath-thaharah. Air alladzi tahsulu bihi ath-thaharatu, air yang dengannya terjadi ath-thaharah. Maksudnya adalah air yang bisa digunakan untuk thaharah. Air yang bisa digunakan untuk menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Setelah kita selesai dari membaca thaharah, yaitu menghilangkan hadas dan menghilangkan najis, maka pembahasan berikutnya pada masalah yang kedua adalah tentang alat yang digunakan untuk bertoharoh, alat yang digunakan untuk menghilangkan hadas dan menghilangkan najis, yaitu air. Nah, air yang bisa digunakan untuk toharoh, bisa digunakan untuk bersuci, bisa untuk menghilangkan hadas dan najis, itu air yang seperti apa? Nah, karena air itu ada beberapa macam. Nah, apakah semua air bisa untuk bersuci? Apakah semua air bisa digunakan untuk thaharah? Nah, di sini penjelasannya. Sudah masuk Isa? Sudah ya? Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.